من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أحبتي في الله رحمكم الله حاضرين yang saya hormati alhamdulillah kita dapat berjumpa di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal tersebut sebagai timbangan-timbangan kebaikan untuk kita semua. Adapun dalam majlis ini insyaallah kita akan membahas tentang mensucikan jiwa. Karena pentingnya tema tersebut, masing-masing kita membutuhkan untuk mensucikan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya dalam surat Asy-Syams, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan jiwa dan penyempurnaannya, "Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah telah mengilhamkan pada jiwa tersebut kefasikannya dan ketakwaannya. Qad aflaha man zaha, sungguh telah beruntung mereka yang mensucikan jiwanya. Qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi siapa saja yang mengotorinya. Dalam tafsir disebutkan akhfaha bil ma'siyah, yakni menyembunyikan dalam jiwanya amalan-amalan maksiat. Oleh karenanya, karena pentingnya perkara ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu doa beliau, "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha." Yang artinya, "Allahumma, ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah, sesungguhnya engkau sebaik-baik yang mensucikannya." Ikhwan fillah yang a'azzakumullah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah azza wa jalla untuk mensucikan jiwa beliau, dan kita tahu siapa beliau alaihi wasallam, tentunya terlebih-lebih kita yang kita mau tidak mau harus mengakui bahwa diri kita banyak berlumuran dosa-dosa atau bahkan keyakinan-keyakinan yang tidak baik. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wa jalla memohon kesucian jiwanya, beliau pun berlindung kepada Allah azza wa jalla dari kejahatan jiwanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah azza wa jalla dari kejahatan-kejahatan jiwa-jiwa kami, wa sayyiati a'malina, dan kejelekan-kejelekan amal-amal kami. Ahibati fillah azzakumullah, kita pun mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal haram bayyin, dan yang haram pun jelas, wa baina huma umur syubhat, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat yang tersamarkan. Sampai pada sabda beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza salahat salaha al jasad kullu, bila segumpal daging itu baik, maka seluruh jiwanya akan baik, seluruh jasmaninya akan baik. Wa idza fasadat, dan bila hal itu rusak, fasadal jasadu kullu, jasad ini pun semuanya akan rusak. Apa mudghah yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah kalbu. Ahibati fillah rahimakumullah. Dari sini penting sekali kita mengetahui seluk-beluk kalbu kita. Karena kalbu kita ini merupakan kunci kebaikan bagi yang lain. Diumpamakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasirin bahwa kalbu itu merupakan rajanya anggota badan. Seluruh anggota badan ini merupakan tentara-tentaranya, dan semuanya adalah tentara-tentara yang tunduk patuh kepada pimpinannya. Anggota badan ini merupakan tentara yang siap menerima komando-komando dari kalbunya. Ia akan tergerak untuk taat bila kalbunya mendorong untuk taat. Ia akan melaksanakan perintah-perintahnya dan tidak akan pernah menyelisihi apa yang diperintahkan oleh kalbunya. Sehingga bila sang raja itu baik dalam hal ini kalbunya, maka tentara-tentara pun baik dalam hal ini anggota badannya. Dan bila sang raja rusak, maka tentaranya pun akan ikut rusak, karena dia akan mendapatkan komando-komando yang tidak baik. Ikhwan fillah azakumullah, oleh karenanya tidak ada yang manfaat di sisi Allah azza wa jalla kecuali al-qalbu salim, kalbu yang selamat. Difirmankan oleh Allah azza wa jalla dalam ayatnya, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari la yanfa'u malun wa la banun, di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang kepada Allah azza wa jalla dengan qalbun salim, kalbu yang selamat. Karena itulah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam salah satu doa beliau, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kalbu yang selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Azza wa Jalla al-qalb as-salim, kalbu yang selamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala, yang doa beliau ini, ahibbati fillah rahimakumullah, sebetulnya doa yang cukup panjang dan sungguh bermanfaat untuk kita. Apa yang tadi kita sebutkan hanyalah sepotong dari doa beliau. Yang lengkapnya adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wa azimata rusyd. Ya Allah, aku mohon kekokohan dalam urusan ini, agama ini. Wa azimata rusyd, dan niat yang kuat untuk tetap berjalan lurus. Wa syukra ni'matika wa husna ibadatik, dan aku mohon kepada-Mu agar dapat mensyukuri nikmat-Mu dan agar dapat beribadah kepada-Mu dengan baik. Wa as'aluka qalban saliman, dan aku mohon kepada-Mu kalbu yang selamat. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku mohon kepada-Mu dari kebaikan apa yang Engkau ketahui. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang Engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku mohon kepada-Mu apa dari aku mohon ampunan kepada-Mu terhadap apa yang Engkau ketahui, yakni dari kesalahan. Sebuah doa yang begitu agung. Bila kita berdoa dengan doa tersebut, seluruh kebaikan akan kita dapatkan. Di antara doa beliau tadi, wa as'aluka qalban saliman, dan aku mohon kepada-Mu ya Allah qalban saliman, kalbu yang selamat. Apakah sebetulnya al-qalbu salim, kalbu yang selamat itu? Diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, was-salim min al-afat wal makruhati kulliha, yaitu kalbu yang selamat dari segala kejelekan-kejelekan, dari segala penyakit-penyakit kalbu, dan dari segala makruhat, hal-hal yang dibenci, semuanya. Wa huwa al-qalbu alladhi laysa fihi siwa mahabbatillah, dan itu adalah kalbu yang tidak ada padanya kecuali kecintaan kepada Allah. Wa ma yuhibbuhu Allah, dan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Wa khusyatullah, juga rasa takut kepada Allah Azza Jalla. Wa khasyati ma yubaid minhu, dan rasa takut dari segala sesuatu, khawatir dari segala sesuatu yang akan menjauhkan dari Allah Jalla wa Ala. Ahibati fillah azzakumullah, inilah definisi singkat daripada al-qalbus salim, sebuah kalbu yang betul-betul bersih dari segala penyakit-penyakit kalbu dengan berbagai macamnya, dari segala sesuatu yang dibenci dalam agama ini, sehingga kalbu itu dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah dan takut dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azzakumullah, kalbu yang selamat ini tentu juga menjadi inti keselamatan iman kita. Dengan lurusnya kalbu kita, iman kita pun akan lurus. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. La yastaqim, tidak akan kurus imanu 'abdin, keimanan seorang hamba, hatta yastaqima qalbu, sehingga kalbunya istiqamah, lurus. Ahibati fillah, ma'azzakumullah. Dengan demikian, bila kita menghendaki iman kita kokoh, istiqamah di atas kebaikan, lurus, senantiasa menghadap kepada Allah Azza wa Jal, maka benahi kalbu kita, hatta yastaqima qalbu, sehingga kalbu ini lurus pula. Ahibati billah azzakumullah, istiqomahnya iman, lurusnya iman, maksudnya adalah istiqamatu a'mali jawarih. Seperti yang tadi dikatakan bahwa iman mencakup i'tiqad, keyakinan, mencakup qaul, ucapan, ya, dan mencakup amal, anggota badan. Maka istiqamatul iman, lurusnya iman adalah lurusnya segala apa yang kita miliki daripada bagian-bagian iman itu. Yani istiqamatu amali jawarihi, istiqamahnya amal anggota badan kita di atas kebaikan. Karena apa? Karena amal jawarih, anggota badan ini, seperti yang tadi kita katakan, hanyalah menerima perintah dari qalb, kalbu kita, untuk kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kalbu kita. Dan istiqamahnya qalb, yang penuhnya kalbu itu dengan rasa cinta kepada Allah dan taat kepadanya, dan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berpesan kepada seorang, dari qalbak, fa'inna hajat Allah ila al-ibad salahu qulubihim. Dawi qalbak, dawi, obati kalbumu. Fa'inna hajat Allah ila al-ibad salahu qulubihim, karena butuhnya Allah Azza wa Jal kepada seorang hamba adalah pada perkara bagusnya kalbunya, lurusnya kalbu seseorang. Ikhwan fillah azakumullah, dengan demikian kita menyadari kalau begitu urusan pensucian kalbu bukan satu hal yang sepele, bahkan perkara yang sangat inti dalam kehidupan kita, dalam beragama ini, dan kehidupan secara umum. Karena kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan dari agama. Bahkan hidup kita ini demi agama. Kita diciptakan untuk agama Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak bisa lepas dari itu. Oleh karenanya, ikhwan fillah azakumullah, kita melihat para ulama rahimahumullah begitu banyak menulis buku-buku terkait dengan perkara ini. Dan mereka terangkan di sana tentang seluk-beluk kalbu seseorang. Mereka mengatakan bahwa kalbu itu ada yang dikatakan al-qalbu sahih, kalbu yang sehat. Ada yang dikatakan pula al-qalbul marid, kalbu yang sakit. Ada pula yang ketiga, al-qalbul mayyit, yang paling parah, kalbu yang sudah mati. Khamitina azakumullah. Sehingga barangkali seseorang fisiknya masih sehat, masih kuat, berjalan di muka bumi, tapi sesungguhnya dia sudah mati, mati kalbunya. Innamal mayyit mayyitul ahya, mayyit yang hakiki itu adalah mayyit yang fisiknya masih hidup. Yani fisiknya hidup namun kalbunya mati. Na'udzubillah min dzalik. Tentu kita masih mengidamkan bagaimana kita memiliki al-qalbus sahih, kalbu yang sehat, yaitu sebagaimana yang tadi disebutkan al-qalbus salim, kalbu yang selamat, sehat. Diterangkan oleh sebagian ulama bahwa al-qalbus sahih innahu al-qalbul ladzi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahya. Kalbu yang selamat, kalbu yang sehat adalah kalbu yang selamat dari segala syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu yang menyelisihi perintah Allah, menentang perintah Allah, wa nahya, dan menentang larangan Allah. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabara, dan yang selamat dari segala syubhat yang menentang berita-berita dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla itu adalah perintah, perangan atau berita. Kalbu yang selamat menerima semuanya. Berita dari Allah Azza wa Jalla dia yakini. Perintah dari Allah Azza wa Jalla dia terima dan dia tunduk dan dia amalkan. Larangan dari Allah Azza wa Jal, dia terima dan dia jauhi larangan Allah Azza wa Jal. Nah, itu kalbu yang selamat. Sehingga kalbu yang selamat adalah selamat dari segala syahwat, hawa nafsu yang membuat seseorang buta dan tuli, tidak lagi melihat perintah-perintah Allah dan mendengarnya, dan tidak lagi mempedulikan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Ia selamat dari itu, dan dia pun selamat dari segala syubhat, berbagai macam kerancuan pemikiran dan keyakinan yang bisa menentang berita-berita dari Allah Azza wa Jalla sehingga tidak dia yakin. Dia selamat dari itu. Fasalima min ubudiyyati ma siwa, sehingga kalbunya selamat dari penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla, penghambaan kepada hawa nafsu, penghambaan kepada segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Wa salima min tahkimi ghairi rasulihi, dan dia pun selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khalasat ubudiyyatuhu la, sehingga penghambaannya murni hanya karena Allah, untuk Allah Azza wa Jalla. Jiwa raganya dan segala sesuatu yang dimiliki dia serahkan, dia pasrahkan, istislam dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Iradatan wa mahabbatan wa tawkilan wa inabatan wa isbatan wa khasyah, segala keinginannya karena Allah, rasa cintanya hanya untuk Allah, selantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warajaan mengharapkan hanya dari Allah, bukan dari makhluk-makhluknya. Wa khalusa amaluhu lillah, amalnya pun ikhlas hanya karena Allah dan untuk Allah. Bila orang sudah seperti ini kalbunya, fa in ahabba ahabba billah, kalau dia cinta, cintanya akan karena Azza wa Jalla. Cinta kepada perbuatan, tidak cinta kecuali karena Allah, karena perbuatan itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada seseorang, tidak cinta kecuali karena Allah, karena orang itu adalah orang yang Allah cintai. Dia taat kepada Allah, menjalankan tauhidnya, menjalankan sunnahnya. Kalau dia cinta kepada apapun, tidak dia landasi cintaannya itu kecuali karena cintanya Allah Azza wa Jalla. Wa in abghadha abghadha fillah, kalau dia benci, bencinya juga karena Allah. Benci kepada siapapun, tidak lain kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Benci kepada perbuatan, tidak benci karena, kecuali karena perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Benci kepada seseorang, tidak benci kecuali karena orang itu adalah orang yang Allah benci, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in a'ta'a lillah, kalau dia memberi, juga hanya karena Allah. Dia memberi bukan karena riya, ingin dipuji orang. Dia memberi bukan karena mengharapkan suatu imbalan. Dia memberi bukan mengharapkan suatu pujian dan berbagai macam tendensi-tendensi duniawi. Tapi dia memberi betul-betul karena Allah Azza wa Jal. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal, mengamalkan perintahnya. Wa in mana'a mana'a billah. Walaupun dia menahan sesuatu, tidak dia tahan kecuali karena Allah. Kenapa tidak memberi? Karena Allah Azza wa Jal melarang saya untuk memberi. Karena itu perbuatan yang mungkar, sehingga saya tidak memberi. Wala yakfihi hadha hatta yaslama min al-inqad wa at-tahkim li kulli man ada rasulihi. Dan ini juga masih belum cukup, kecuali sampai dia betul-betul tunduk kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sehingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim yang memutusi apa yang diperselisihkan di antara mereka. Tunduk betul kepada perintah Rasulullah, kepada sunnah Rasulullah, kepada keputusan-keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati billah azzakumullah. Dan ini semuanya dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, perintah kepada orang-orang yang beriman, bukan perintah kepada orang kafir, tapi ini perintah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian dahului di depan Allah dan Rasul. Innallaha wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Seorang yang beriman diperintahkan seperti itu, padahal dia telah beriman. Ini berarti seorang yang beriman perlu peningkatan iman, perlu menjaga istiqamah sehingga dia tetap iman. Perlu dia mewujudkan dan membuktikan pengakuannya bahwa dia sebagai seorang yang beriman. Bagaimana yang mesti dia lakukan? La tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Kita ini hanya di belakang untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah perintahkan, kita ikut mengikutinya. Apa yang ditetapkan Rasulullah, diajarkan oleh beliau, kita ikut. Jangan sampai kita mendahului dengan akal pikiran kita. Kita dahulukan akal pikiran dan ide-ide kita. Yang kita mendahului Allah dan Rasul dengan adat istiadat. Jangan kita mendahului Allah dan Rasul dengan ucapan fulan dan fulan. Nah, ini sebagai penerapan al-qalbus salim yang betul-betul tunduk kepada Allah Rasul. Ahibati billah azakumullah. Oleh karenanya masing-masing kita hendaknya berusaha bagaimana kita bisa mencapai derajat kalbu yang seperti ini. Tentunya hal itu seperti itu tidak mudah, butuh perjuangan. Ya, kalau dulu salah seorang ulama mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak pernah aku mengobati diriku lebih berat daripada mengobati niatku. Begitu berat rupanya perjuangan menghadapi berbagai macam hal yang mau mengotori kalbu kita. Hadirin hadzakumullah, ilmu seperti tadi diterangkan begitu penting sebagai langkah awal untuk kita mengetahui, kemudian kita mengamalkan agama kita. Ahibati billah azakumullah. Kemudian macam kalbu yang kedua adalah al-qalbul marid, kalbu yang sakit. Yang seperti apakah kalbu yang sakit itu? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, wa qalbun lahu hayatun wa bihi illatun. Itu adalah kalbu yang punya kehidupan, masih hidup. Wa bihi illatun, tapi dia punya penyakit. Tamuddu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Terkadang kehidupannya menyeret kalbu itu untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi penyakitnya juga menyeret dia untuk menuju kepada sakit yang lebih parah. Wa huwa lima ghalaba alaihi min huma. Kalbu yang kondisinya seperti ini, dia tergantung mana yang menang. Apakah pengaruh kehidupannya atau pengaruh sakitnya? Ahibati billah azzakumullah. Tentu kehidupan kalbu dengan wahyu. Ya. Sakitnya kalbu dengan sesuatu yang bertentangan dengan wahyu. Dia tergantung mana yang lebih kuat daya tariknya. Kalau daya tarik wahyu kuat, dia lebih cenderung kepadanya, dia akan insyaallah perlahan-lahan menuju kepada kehidupan yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih bersih, dan menjadi kalbu yang selamat, yang sehat. Tapi kalau pengaruh hal-hal yang menyisi wahyu lebih kuat, maka dia pun akan perlahan-lahan menuju penyakit-penyakit yang lebih parah, kronis, sehingga bisa menjadi kalbu yang mati. Fafihi min mahabbati wal iman bihi wal ikhlas lahu wat tawakkul alaih ma huwa madatu hayati. Ya'ani kalbu itu dia masih menyimpan rasa cinta kepada Allah, masih menyimpan keimanan kepadanya, masih menyimpan keikhlasan untuk Allah, tawakal kepadanya, yang ini semua menjadi sumber kehidupannya. Wa fihi min mahabbati syahawat wa itharuha wal hirs ala tahsilha. Tapi juga kalbu itu masih menyimpan syahwat-syahwat. Terkadang masih mendahulukan syahwat. Begitu berambisi kepada hal-hal yang memuaskan hawa nafsunya. Semacam rasa hasad, iri dan dengki. Al-kibir, kesombongan. Al-ujub, bangga diri. Ma huwa madatu halakihi wa atabihi. Yang ini menjadi sumber kehancurannya. Khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'ah. Mencampur amal yang saleh tapi yang lain jelek. Wa huwa mumtahan baina da'iyaini. Da'in yad'uhu ila Allah wa rasulihi wa daril akhirah wa da'in ila al-ajilati. Dia di antara dua penyeru. Penyeru yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya dan kenikmatan akhirat. Dan penyeru yang mengajak kepada al-ajilah, kenikmatan yang cepat tapi juga hilangnya dengan cepat, nikmat beliau. Dia akan menyambut panggilan mana yang lebih dekat. Dia akan menyambut panggilan pengajak yang lebih dekat kepadanya. Ahibati billah azzakumullah. Mari kita lihat kondisi kalbu kita masing-masing. Apakah kita betul-betul sudah memiliki al-qalbahi, al-qalbu salim, kalbu yang sehat dan selamat? Ataukah dalam diri kita ini masih banyak tersimpan berbagai macam syahwat yang itu menjadi sumber daripada kehancuran jiwa-jiwa kita, na'udzubillah min dzalik. Untuk mengetahui hal itu, kita perlu mengetahui tanda-tandanya. Apa tandanya al-qalbul marid? Disebutkan oleh para ulama, di antara tanda-tandanya, tanda sakitnya atau tandanya, anna sahibahu la tu'limuhu jarahatul ma'asi, bahwa kalbunya, orang yang memiliki kalbu tersebut, tidak merasa sakit dengan luka-luka maksiat. Tidak merasa sakit dengan luka-luka maksiat. Berbuat maksiat, santai saja. Tidak ada penyesalan. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan hukuman-hukumannya. Dingin. Tidak merasa sakit dengan sayatan-sayatan maksiat tersebut. Wala yuji'uhu jahluhu bil haq. Dan tanda yang lain, dia tidak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Tidak tersakiti dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Dia tidak merasa gelisah ketika dia ternyata tidak hukum ini. Dia tidak merasa sedih ternyata dia orang yang bodoh, belum mengerti hukum-hukum. Dia tidak peduli dengan kondisinya yang sudah seperti itu. Ini sebagai tanda bahwa kalbunya marid, sakit. Wa aqaiduhul batilah, keyakinan-keyakinan yang batil juga tidak membuat dia sakit. Dengan berbagai macam keyakinan yang keliru, merasa senang, merasa bangga, sama sekali tidak ada kegelisahan untuk kemudian dari situ dia memikirkan sebetulnya dia posisinya di mana. Fa innal qalba idza kana hayyan ta'allama bi wurudil qaba'i 'alaihi. Karena kalbu bila hidup, bila sehat, dia akan merasa sakit dengan adanya sayatan-sayatan maksiat. Kalau kalbu yang sehat, orang yang memilikinya ketika jatuh dalam suatu maksiat, dia akan menyesal. Dia akan segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lisannya tidak henti-hentinya mengucapkan istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Gelisah, bingung, takut dari hukuman Allah Azza wa Jalla yang bisa dengan tiba-tiba mendatangi dia karena hasil daripada perbuatan-perbuatan jeleknya. Ini kalau kalbu yang hidup takut. Wa ta'allama bi jahli bil haqq bi hasabi hayatihi. Dan dia akan merasa sakit pula ketika dia tidak tahu kebenaran. Dia gelisah, dia sakit, dia sedih ketika ternyata dia menyadari dirinya tidak paham ilmu agama. Tidak paham hukum. Nah, ini kalau kalbu yang sehat. Waqad yash'uru bil maradi. Dan terkadang sakit seseorang, sakit kalbunya itu semakin parah. Sehingga dia semakin tidak merasa adanya maksiat-maksiat yang ada dalam dirinya, dalam perbuatannya. Wa yashtaddu 'alaihi mararatu ad-dawa' fa huwa yuthiru baqa' al-alam. Bahwa yuktiru baqa' al-alam ala masyakati dawa. Nah, kalau sudah begitu parah sakitnya, dia untuk memakan obat yang pahit demi kesehatannya juga tidak mau. Ini sudah tanda-tanda begitu mengkhawatirkan. Sudah mendekati kepada kematian kalbunya. Na'udzubillah min dzalik. Wa minal alamat, di antara tanda-tandanya juga, uduluha anil adziyatin nafi'ah. Dia tidak mau memakan makanan-makanan yang bergizi. Bahkan dia cenderung kepada mengkonsumsi hal-hal yang bermudharat kepada dia. Ini juga salah satu tanda-tandanya. Fal qalbu sahih, Ada dalam kalbu yang sehat. Yu'tirun nafi' asyafi 'ala dharil mu'dhi. Dia akan mengutamakan hal-hal yang bermanfaat dan menyembuhkan dari sakitnya walaupun terkadang pahit. Daripada yang bermudarat tapi berakibat menyakiti walaupun rasanya enak. Ahibbati fillah azzakumullah, diterangkan wa anfa'u adwiyati bidza'ul iman wa anfa'u adwiyati dawa'ul quran, dan gizi yang paling manfaat adalah iman, dan obat yang paling bermanfaat adalah Al-Quran. Nah, dari sini ikhwan fillah azzakumullah, berarti maksud daripada terangan tadi, salah satu tanda sakitnya kalbu, dia akan merasa sedih, akan merasa susah, tidak tahan untuk mendapatkan siraman-siraman rohani yang akan menumbuhkan imannya. Ia tahan lama untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan makna-maknanya. Dia akan cenderung kepada hal-hal yang bermudharat kepada dirinya. Mendengarkan musik, mendengarkan kata-kata yang tidak baik, yang jorok dan bermacam-macam. Nah, kalau ada kalbu yang seperti itu sifatnya, lebih condong kepada perkara-perkara yang bermudharat, kurang bersemangat mendapatkan perkara-perkara yang manfaat, ini sebagai salah satu tanda maradul qalb, sakitnya kalbu. Dan ketika seseorang menyadari ternyata dirinya seperti itu, dia harus bermujahadah melawan dirinya, walaupun terkadang berat, terkadang pahit. Anggap saja seperti seorang yang minum obat yang pahit demi kesehatannya. Dia paksakan dirinya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, mana-maknanya, hadis Rasulullah, siraman-siraman rohani, ya, dari para ulama ahli sunnah, dari para da'i ahli sunnah, untuk mendengarkan bertuah dan nasihat. Terus dia paksakan untuk itu demi mengobati penyakitnya. Kalau dia terus berusaha seperti itu, insyaallah sakit yang ada pada kalbunya akan sedikit demi sedikit tersembuhkan. Insyaallah akan menjadi al-qalbu sahih, kalbu yang sehat. Sehingga dia menyadari posisinya di dunia ini sebagai apa. Ternyata dia di dunia ini tidak lain seperti orang yang melakukan safar perjalanan untuk menuju ke suatu tempat yang menjadi tujuannya, yaitu akhirat. Dunia ini dia hanya mampir padanya untuk mengambil sedikit dari bekal, ya, sebatas apa yang dia mampu untuk dia lakukan perintah-perintah Allah di situ, untuk kemudian dia menjadi bekalnya di akhirat kelak. Ahibbati fillah azzakumullah, hal itu seperti yang dikatakan Nabi SAW dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil, ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seorang musafir lewat dalam perjalanannya, tidak menjadi tujuannya, tidak menjadi anak-anak dunia, apalagi hamba-hambanya, tapi dia menjadi, ya, orang yang punya tujuan yang jauh di akhirat nanti. Ahibati billah azzakumullah, demikian sekilas tanda-tanda sakitnya hati dan sehatnya hati. Yang lebih parah daripada itu adalah kalbu yang majid. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hasiri udan uda, fitnah-fitnah akan ditempelkan pada kalbu seseorang sedikit demi sedikit. Udan udan, di antara penafsiran ulama, yakni seperti al-hasir, tikar yang dianyam, satu helai, ditempelkan, ditempelkan, ditempelkan sehingga menjadi tikar yang menutupi sesuatu. Fitan, godaan-godaan dengan berbagai macamnya akan sedikit demi sedikit ditempelkan ke dalam kalbu seseorang. Udan udan, sehelai sehelai, setangkai setangkai, kan begitu seterusnya, sedikit sedikit, sehingga kalau dia tidak cepat membersihkannya, maka ini akan menutupi kalbunya. Fa ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda, kalau kalbu itu menerima godaan ketika dia dilek olehnya, maka tertitiklah pada kalbunya satu titik hitam. Wa ayu qalbin ankaraha, tapi kalbu mana saja yang langsung menolaknya ketika ditawarkan kepadanya berbagai macam godaan, nukita fihi nuktatan bayadha, maka akan tertitik pada kalbunya titik yang putih. Hatta tasira ala qalbayn, sehingga nanti akan ada dua macam kalbu. Ala yadha mith as-safa, nanti akan ada kalbu yang putih seperti batu yang rata licin. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawat wal ardh, sehingga tidak akan mencelakakan dia godaan apapun selama ada langit dan bumi. Ketika ada fitnah menempel, terpleset, jatuh, kalbunya tetap kokoh. Ada lagi fitnah tidak dapat menempelnya, jatuh lagi terus sehingga sih putih cemerlang, tidak akan terkotori. Wal akhar aswada mirbada, sementara kalbu yang lain hitam, kelam, gelap. Kalquzi mujahhiya, ibaratnya nanti seperti gelas yang tengkurap. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawaha min hawahu, dia tidak lagi mengenali mana yang baik dan mana yang mungkar kecuali sesuai dengan apa yang telah diserap oleh kalbunya, hawa nafsunya. Nasihat tidak lagi berfaedah untuk dia, ya, bagaikan gelas yang tengkurap, air seberapa pun disiramkan tidak akan masuk. Yang lebih parah daripada itu, bukan hanya tidak tahu mana yang baik mana yang buruk, malah bisa lebih parah, dia akan menilai yang baik itu sesuatu yang buruk, dia akan menilai yang buruk sebagai sesuatu yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang seperti ini begitu banyak kita lihat, pandangan-pandangan masyarakat, pandangan orang-orang, banyak yang telah terbalik. Sesuatu yang tauhid dinilai menjadi syirik, tidak menghargai ulama. Seorang yang ingin mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, seorang yang musyrikin dianggapnya itu baik, menghormati para ulama karena berdoa kepada para ulama, minta, memohon kepada ulama, dianggap menghormati ulama. Sunnah Nabi SAW karena asingnya dianggap mungkar, kemungkaran dianggap baik karena begitu tersebar. Terbalik. Na'udzubillah min dzalik. Kalbu yang telah mati, tidak mendapatkan siraman cahaya, tidak mendapatkan sinar cahaya dari Allah Azza wa Jalla, wahyu Allah Azza wa Jalla tidak dia serap untuk menghidupkan kalbunya. Nasihat para ulama tidak dia terima, kalbunya kering. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kalbu yang mayit semacam itu. Ahibati billah azzakumullah, untuk mensucikan kalbu kita lebih rinci. Sebetulnya kita telah ketahui bahwa kalbu yang selamat adalah selamat dari segala penyakit. Namun kita perlu mengetahui hal-hal yang senantiasa menjadi penyakit kalbu itu apa. Untuk kita sucikan biiznillah kalbu kita dari hal itu semuanya. Di antara perkara yang begitu banyak mengotori kalbu kita adalah riya. Riya, keinginan untuk dipuji manusia dengan amal yang dia lakukan. Penyakit ini begitu berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang tentang fitnatul dajjal, godaan dajjal, tak tersembunyi pada kita betapa besarnya godaan dajjal sehingga sekian ribu manusia tergoda oleh godaan-godaannya menjadi orang-orang kafir. Begitu mengerikan. Karena berbagai macam keistimewaan yang dia miliki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sehingga orang menyangka bahwa itu adalah Rabb yang kuasa. Para sahabat begitu takut dengan fitnatul dajjal. Saat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang tentang itu, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafukum indi minal masiihid dajjal?" Tidakkah kalian mau kuberitakan kepada kalian sesuatu yang lebih kutakutkan atas kalian menurutku daripada dajjal? Luar biasa. Dajjal yang sudah seperti itu bahayanya, fitnahnya, godaannya begitu menakutkan, ternyata ada yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun dengan penuh ingin tahu, penasaran, "Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau." Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyirkul khafi, yang lebih menakutkan adalah syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajul fa yusalli fa yuzayyin salatahu lima yara min nadari rajul." Bagaimana itu asyirkul khafi? Beliau memberikan sebuah contoh. Dengan contoh itu kita mengetahui definisinya. Yaqumur rajul fa yusalli, seorang berdiri melakukan salat, Allahu Akbar, mulai salat. Fa yuzayyin salatahu, dia perbagus salatnya, bacaannya, ya, gerakan-gerakannya. Apa yang melatar belakangi untuk dia perbagus salatnya itu? Lima yara min nadari rajul, karena dia tahu ada orang yang melihat. Ahibati billah azakumullah, hal seperti ini terkadang tanpa tersadari tiba-tiba seorang sudah masuk ke situ karena lembutnya, sehingga seperti yang dikatakan Nabi, "Akhfa min dabibin naml," lebih lembut daripada langkah kaki semut. Dan itu seperti yang kita masing-masing mungkin pernah merasakan, bagaimana tiba-tiba perasaan seperti itu tiba-tiba masuk tanpa kita sadari dari mana, kapan masuknya dalam diri kita. Tiba-tiba dia perbaiki sholatnya, dia perbagus, bukan karena Allah Azza wa Jal, untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal, tapi ternyata karena ada seorang yang melihatnya. Nah, ini yang lebih ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini bukan hanya menyangkut urusan sholat, karena Nabi memberikan contoh untuk dikiaskan dengannya sesuatu yang lain dari ibadah-ibadah. Apakah qiraatul Quran? Ya. Apakah amal-amal saleh yang lain? Ketika dia ternyata memperbagus di latar belakangi karena dilihat seseorang, dipuji seseorang, maka dia telah masuk ke dalam syirkul khafi. Begitu banyak hal ini mengotori kalbu manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita betapa lembutnya syirkul khafi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, ya ayuhan nas, ittaqu hadha asy-syirk fa innahu akhfa min dabibin naml. Wahai manusia, hati-hati kalian dari syirik ini. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Karena syirik ini lebih lembut, lebih samar daripada langkah semut. Bagaimana kita bayangkan lebih samar dari langkah semut? Seperti yang tadi kita katakan, tanpa tersadari seorang sering terjerumus padanya. Dari jalan mana, dari pintu mana, dari arah mana, kapan, tahu-tahu dia sudah masuk ke dalam hal itu. Para sahabat mengatakan, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml. Wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa menghindari kalau seperti yang kau katakan bahwa itu lebih samar daripada langkahnya semut? Qul. Nabi mengatakan, berdoalah kalian. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ucapkan doa ini, minta kepada Allah, karena kenyataannya kita tidak menyadari terkadang seperti ini. Allahumma inna na'udzubik, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, min an nusyrika bika syai'an na'lamu, untuk menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan aku mohon ampunan kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Ahibati billah azzakumullah, inilah bahayanya riya yang tidak jarang seperti kita katakan seseorang terjerumus padanya. Kalau Nabi SAW mengatakan demikian di hadapan para sahabat, ma huwa akhwafu alaikum indi, menurut aku lebih ku khawatirkan pada kalian bagaimana berita yang kita ini ya begitu jauh dengan para sahabat. Bainat Sara wa Turayya, ya ibaratnya seperti antara bumi dengan bintang Turayya. Ahibati billah azzakumullah, termasuk juga di samping riya, di sana ada pula yang tidak jarang mengotori kalbu manusia terkait dengan ini, yaitu meniatkan keuntungan-keuntungan duniawi dengan amalan akhirat. Ini juga hal yang sering mengotori kalbu seseorang, niatan-niatan duniawi dengan amalan akhirat. Ini lebih umum daripada riya. Riya juga duniawi, tapi lebih khusus terkait dengan pujian dan sanjungan. Tapi niat-niat tauhid yang lain, beramal untuk mendapatkan kekayaan. Tidak jarang orang-orang sholat tahajud untuk apa? Supaya rezekinya lancar. Itu banyak kali saya dengar, dan banyak orang yang sholat tahajud demi kelancaran rezeki. Nah, ini perkara yang perlu sekali kita pahami, antara seorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan niat itu, dengan seorang beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, kemudian setelah itu dia berdoa. Cara yang benar adalah seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah, dengan berbagai macamnya. Ya sholat malam, ya zikir sesuai tuntunan Nabi. Apa tujuannya? Karena Allah Azza wa Jal. Saya ingin ridha Allah, saya ingin apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Saya takut hukuman dari Allah Azza wa Jal. Karena itu kita dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal dengan amalan-amalan tersebut. Kemudian setelah kita beramal dengan amalan-amalan itu dan kita mengharapkan itu sebagai pendekat kita kepada Allah Azza wa Jal, maka kita berdoa, ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang halal, berikan kepadaku dan anak-anakku nikmat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini semestinya yang dilakukan sehingga ibadahnya ikhlas karena Allah. Setelah itu dia berdoa dan doa ini juga punya nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sejak awal sholat memang demi kelancaran rezeki. Keliru, salah. Ini berarti beramal karena dunia, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dia tidak kunjung kaya-kaya, sudah berbagai macam ikhtiar dilakukan tak kaya-kaya, ya, akhirnya dia malas ibadah. Ahibati fillah a'azzakumullah. Begitu pula yang zikir, apalagi zikirnya bid'ah. Niatnya apa? Supaya rezekinya lancar. Diukur dengan rezeki, dengan dunia, salah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, wa fi ilayhi ma'malahum fiha wa hum fiha la yuqasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Ayat ini diberi bab khusus dalam kitab tauhid yang nanti insyaallah kita akan pelajari dengan al-ustaz Sejafar. Ya. Nanti akan saya pada bab ini bagaimana bahayanya amradul qalb. Bab khusus Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memberikan bab khusus karena pentingnya perkara ini. Nah, seorang menginginkan dengan amal solehnya urusan dunia. Barang siapa yuridul hayatad dunya wa zinataha, menginginkan kehidupan dunia dan hiasan-hiasannya. Wa fi ilaihi ma'malahum fiha, Allah akan penuhi. Tidak akan dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi apa di akhirat nanti? Ulaikal ladina laysa lahum bil akhirati illa an-nar. Di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Karena amalnya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Sehingga akhirat dia akan datang ke sana dengan tangan yang hampa. Dia telah mendapatkan balasannya di dunia. Betul-betul merugi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan yang lain dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, ia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyir hadhihi al-ummah bis-sana'i war-rif'ati wat-tini wat-tamkin fil ardh. Faman 'amila minhum 'amal al-akhirati lid-dar, lam yakun lahu fil akhirati min nasib." Beritahukan kepada umat ini berita gembira bahwa mereka akan mendapatkan kecemerlangan. Allah akan unggulkan mereka. Allah akan kokohkan agama mereka. Allah akan mantapkan mereka di muka bumi ini dengan kokoh. Maka barang siapa di antara mereka yang beramal dengan amalan-amalan akhirat untuk dunia, lam yakun lahu fil akhirati min nasib, dia tidak akan mendapatkan di akhirat bagiannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau begitu, hadis ini sekaligus mengabarkan kepada perorangan di antara kita bahwa kita akan mendapatkan kenikmatan akhirat dan balasan di sana bila kita ikhlas karena Allah dalam beramal saleh, dan kita na'udzubillah min dzalik tidak akan mendapatkan balasan di sisi Allah Azza wa Jalla kalau kita beramalnya karena dunia. Dan juga umat ini akan kokoh di dunia ini, istiqamah di atas din, akan unggul dengan tauhidullah. Apa kaitannya awal hadis ini dengan akhir hadis ini? Awal hadis ini berita gembira, umat Islam akan kokoh, akan jaya. Akhir hadis ini berbicara tentang perlunya ikhlas, menunjukkan bahwa kekokohan umat, kejayaan umat akan diperoleh dengan keikhlasan dalam ibadah Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah azzakumullah. Di antara hal yang bisa mengotori kalbu juga dengan lebih parah daripada yang pertama tadi adalah asyikul akbar. Kalau kita tadi berbicara asyikul asghar yang banyak mengotori, termasuk orang-orang yang dikenal sebagai orang saleh, apalagi ya apa asyirkul akbar. Nah, ini nampak. Asyirkul asghar seringkali tidak nampak. Asyirkul akbar yang nampak. Ya. Tapi asyirkul akbar ini sampai seorang terjerumus padanya, tentunya kita tahu sebagaimana telah diterangkan dalam kajian kita bertauhid oleh Syekh Abdul Saleh. Ya, bagaimana syirkul akbar menggugurkan keislaman. Dan tentu perinciannya dalam kitab tauhid. Ahibati fillah azzakumullah. Satu hal yang perlu sekali, ya, perlu sekali kita ketahui bahwa syirik akbar itu ternyata telah banyak tidak diketahui oleh orang-orang. Bisa antum periksa kehidupan umat ini. Seorang yang menyembelih bukan karena Allah. Tidak sedikit dari mereka yang tidak paham kalau ini syirik. Padahal ini syirkul akbar. Ya. Dan bisa menggugurkan keislaman. Tapi kita mungkin tahu, mungkin kita yang hidup di desa-desa atau di pantai dekat-dekat laut, tidak sedikit dari muslimin yang menyembelih bukan karena Allah. Yang menyembelih pun Dewi Sri, yang menyembelih untuk Nyiroro Roh Kidul, yang menyembelih untuk sedekah laut, yang menyembelih untuk macam-macam. Siapa yang melakukan? Identitasnya muslim. Kenapa melakukan? Tidak sedikit dari mereka yang belum tahu kalau ini ternyata syirik. Nah, yakni kebodohan yang sampai derajat begini. Ya, itu berat. Nah, maka daripada itu kita perlu masing-masing kita punya tanggung jawab untuk menyadarkan umat pentingnya tauhidullah, perkara-perkara syirik akbar yang ternyata banyak orang tidak tahu, apalagi syirik asghar, apalagi hal-hal yang detail-detail. Nah, sementara kita sedang bicara selamatul qalb minal afat, selamatnya kalbu dari penyakit-penyakit. Nah, kalau ini kalbu ini tidak selamat dari itu semua, hancur. Bukan lagi menjadi kalbul mayyit, bukan lagi kalbu yang sakit, tapi menjadi al-qalbul mayyit, kalbu yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara hal yang harus kita sucikan kalbu kita darinya adalah al-kufur. Kufur dengan berbagai macamnya. Apalagi di zaman sekarang ini yang namanya kekafiran. Na'udzubillah. Ya, benar-benar dipaksakan untuk masuk dalam otak-otak kaum muslimin dan akidah mereka. Adanya sekelompok manusia, orang-orang liberalisme. Ya. Yang antum tahu, apalagi yang hidup di sini, bagaimana dakwahnya mereka. Dakwah-dakwah kepada zandaqah, kezindikan. Dakwah kepada kufur, luar biasa. Siapa yang dijajali ini? Orang-orang Islam di perguruan Islam. Bagaimana seorang mau punya al-qalbu as-salim kalau dia kalbunya sudah terkotori oleh berbagai macam kekafiran yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah tapi produk budaya manusia. Ya, kufur. sehingga menghinakan ayat-ayat Allah, sehingga tanpa segan-segan menginjak lafzul jalalah, menginjak ayat Al-Quran. Ini buah dari pendidikan kekufuran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi diyakini sebagai seorang yang ma'sum, bahkan dianggapnya sebagai manusia biasa yang perlu dikritisi. Mana syahadat kita terhadap Rasulullah sebagai Muhammad Rasulullah? Kalau kita memposisikan beliau seperti orang biasa, ya, yakni rukun-rukun iman yang kokoh telah dikotori, diguncang, na'udzubillah, kufur. Kita harus selamatkan kalbu kita daripada kekafiran ini. Kufur secara ringkas dijelaskan oleh para ulama, kufur akbar ada 6 macam. Kufur takdzib, mendustakan, tidak percaya dengan sesuatu yang harus dipercayai terkait dengan Allah, dengan Rasul, dengan kitabullah, dengan malaikat, dengan takdir. Mendustakan ini semua atau salah satunya adalah kufur. Yang kedua, kufur iba wal istikbar, kufur dalam bentuk sombong. Sombong yang bagaimana? Tentunya tidak setiap kesombongan dikatakan kufur, ya. Diterangkan oleh para ulama yang dimaksud di sini sebetulnya seseorang tersebut membenarkan, tahu itu yang benar, ya, zahiran batinan bilisanihi wa qalbi, lahir batin dia sebetulnya tahu itu benar. Wala yanqadu lahu bughdan istikbaran, tapi tidak mau tunduk kepadanya karena benci dan karena sombong dan karena menentang Allah dan Rasul. Semacam kufurnya iblis. Apakah iblis tidak tahu tentang Allah? Iblis tahu sekali. Langsung Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada iblis. Iblis menjawab, dia yakin betul adanya Allah Azza wa Jalla, betul. Lahir batin. Tapi dia tidak mau tunduk pada perintah Allah Azza wa Jalla karena benci, sombong, menentang perintah Allah Azza wa Jalla. Ini namanya kufur istikbar. Dan ini pula yang terjadi pada Fir'aun. Jangan disangka Fir'aun tidak tahu kebenaran Nabi Musa. Fir'aun tahu. Wajahadu biha wastaykanata anfusuhum zulman wa'uluwa. Mereka mengingkari, ya. Tapi sebetulnya kalbu mereka yakin kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Laqad alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ard. Sungguh Fir'aun, kamu telah tahu tidaklah yang menurunkan bukti-bukti itu kecuali Allah Azza wa Jal. Jadi Fir'aun tahu sebetulnya. Tapi kenapa tidak mau tunduk kepada Nabi Musa? Dalam arti mengikutinya. Tidak mau tunduk kepada apa yang dibawa Nabi Musa? Karena sombong. Ia pun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Begitu pula siapa saja, walaupun dia yakin, percaya dengan apa yang Allah Azza wa Jal sampaikan kepada kita, tapi dia tidak mau tunduk, sombong, ingkar, dia menentang, benci, ini namanya kufur istikbar. Kemudian yang ketiga, asyak, ragu, benar atau tidak benar, Quran ini benar apa tidak benar sebetulnya, dari Allah atau tidak. Ya, ini yang sudah kena syubhat-syubhat orang-orang itu. Jadi seorang muslim mulai ragu. Tadinya ketika kecil tahu Al-Quran kalamullah, waktu kecil menghormati betul Al-Quran, tidak mau Al-Quran diletakkan di lantai, selalu di atas meja, membawanya pun dibawa dengan seperti ini di dadanya, tidak mau dibawa ditenteng seperti ini. Itu kan waktu kita kecil di desa-desa, ya kan, diajar oleh orang-orang tua seperti itu dalam rangka apa? Ihtiram terhadap mushaf. Tapi ketika sekolah-sekolah sampai pada perguruan tinggi Islam, mulai dijejali pemikiran-pemikiran kekafiran. Mungkin ada yang seperti mereka akhirnya meyakini Quran bukan kalamullah, tapi hanya produk budaya. Ada pula yang mungkin bingung, sebetulnya ini kalam Allah atau tidak? Ya. Cerita-cerita dalam Al-Quran, tapi ya mulai ragu-ragu, jangan-jangan itu hanya cerita. Kaum Nabi Lut yang seperti itu, jangan-jangan hanya cerita, tidak ada kenyataannya. Demi ya ini mengelabui manusia. Na'udzubillah. Mulai keraguan-keraguan yang muncul di tengah-tengah umat. Hibati fillah azakumullah. Kita harus sucikan diri kita daripada semuanya. Bersihkan daripada keraguan dan mantapkan keyakinan kita. Karena syak, ragu ini sudah merupakan kekafiran. Ragu saja sudah merupakan kekafiran. Jangankan ragu terhadap kebenaran Al-Quran seluruhnya, satu huruf saja dia ragukan bahwa itu dari Al-Quran atau bukan, ini sudah kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, al-i'rab, berpaling. Berpaling dari Islam, tidak mau dengan Islam, dalam arti sesuatu yang dengan itu menjadikan keislamannya sah, nggak mau peduli, ya, iman atau tidak iman, Quran atau tidak Quran, terserah. Ya, yang penting saya bekerja, yang penting saya menghidupi keluarga saya, tidak mau peduli dengan itu semua. Orang mau ribut masalah agama, tidak, terserah. Ya, tidak mau peduli. Kalau seorang sampai tidak mau peduli dengan hal-hal yang mesti diyakini bahwa itu daripada dinul Islam, sehingga dia tidak jelas sikapnya, yakin atau tidak, ini i'rab, kufur i'rab. Seperti orang-orang musyrik dulu, walladzina kafaru amma umhiru mu'ridun. Orang-orang kafir ketika diperingatkan, qulu la ilaha illallah, tutupi telinganya, enggak mau tahu. Nabi Nuh alaihi wasallam mengajak untuk bertauhid. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Jari-jari mereka, mereka tutupkan di telinga mereka. Tambah lagi, enggak cukup. Kain mereka ditutupkan. Enggak mau peduli. Ya, padahal ini seruan untuk mentauhidkan Allah. Enggak mau peduli. Sehingga seorang yang mu'rid seperti ini tentu sudah, ya, akan ragu-ragu, tidak yakin, atau yakin tapi tidak mau tunduk, macam-macam. Sehingga li'rad, terpaling dari perkara-perkara yang membuat sahnya iman dia, ini juga merupakan kekafiran. An-nifaq, berikutnya kemunafikan. Kemunafikan itu artinya menyembunyikan kekafiran dan menampilkan keislaman. Penampilan lahiriahnya sebagai seorang muslim, tapi dalam kalbunya memiliki hal-hal kekafiran seperti yang tadi kita sebutkan. Mungkin dalam kalbunya ada syak, keraguan terhadap kebenaran Islam, kebenaran Allah, Al-Quran, malaikat, kitab, rasul, ya. Atau di dalam kalbunya ada kebencian seperti yang akan disebutkan nanti terhadap Islam. Ini munafik. Jangan disangka seorang munafik atau zindik itu hanya ada di zaman Nabi SAW. Di zaman sekarang pun tidak sedikit dari orang-orang munafik yang berpenampilan muslim tapi keyakinannya keyakinan kufur. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam dari macam-macam kekafiran adalah al-juhud. Al-juhud, mengingkari. Maksudnya ini, man yatayaqqanu biqalbihi annahu al-haq walakinnahu yaktumu dzalik. Seorang yang sebetulnya yakin dengan kalbunya bahwa ini benar, tapi dia sembunyikan dan secara lisan dia mengingkari. Warubama harabahu bibanani, terkadang dia juga memerangi dengan tangannya. Jadi ini perbedaannya dengan istikbar. Kalau kufur istikbar yang sombong tadi, dia yakin lahir batin juga bisa ngomong. Setelah batinnya yakin kebenarannya, lahirnya pun dia juga bisa mengatakan ini benar, tapi dia tidak mau tunduk. Ini istikbar. Kalau juhud, dia sembunyikan itu. Ya, kekafirannya dia sembunyikan, walaupun sebetulnya sudah yakin benarnya, dia sembunyikan. Terkadang nampak dari perbuatannya dia memerangi, tapi kita tidak tahu isi kalbunya. Nah, dia yang tahu bagaimana sebetulnya hakikat kalbunya. Nah, ini 6 macam kafiran al-kufrul akbar yang kita harus sucikan diri kita, kalbu kita, dari penyakit-penyakit kekafiran. Kemudian kemunafikan yang tadi kita sebutkan sebagai salah satu kekafiran, itu juga bermacam-macam. Disebutkan oleh para ulama, kemunafikan ada 6 macam. Yang itu al-kufrul akbar, yang bila seorang terjerumus padanya, dia tergolong munafikin, orang-orang munafik. Ya, sehingga jelas kalbunya bukan lagi kalbu al-marid yang sakit, bahkan dia punya al-qalb al-mayyit, kalbu yang telah mati. Di antara 6 macam kemunafikan, yang pertama adalah takdzibur rasul, tidak mempercayai Rasulullah, tidak mengimani bahwa beliau ada sebagai utusan Allah yang membawa risalah dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. Hanya mengatakan dia hanya seorang tokoh historis yang perlu dikritisi. Nah, tidak iman kalau beliau adalah Rasulullah yang maksum. Hanya mengatakan bahwa ini hanya sebagai seorang, ya, yang lain mengatakan hanya tokoh, atau mengatakan hanya seorang penguasa, raja. Takdzibur rasul, tidak percaya kepada rasul. Ini kemunafikan. Mungkin secara lahiriah tidak begitu tampak, tapi keyakinan. Takdzib ma jaa'a bihi rasul. Yang kedua, mendustakan sebagian apa yang dibawa rasul. Yani mendustakan ajaran-ajaran beliau, sebagian atau banyak atau sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan ajaran yang beliau bawa, ternyata beliau, ya, membawa ajaran tersebut tidak diimani, walaupun dalam sebagian tentang syariat jilbab misalnya tidak yakin jilbab itu wajib. Tentang syariat macam-macam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak yakin. Nah, mendustakan sebagian saja ini sudah kemunafikan. Yang ketiga, bughdur rasul, benci kepada rasul. Mungkin dia tahu dan yakin dia adalah utusan Allah, tapi benci. Benci ketika mendengar Rasulullah punya istri banyak. Benci, na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai seorang muslim, ya, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa syariat Allah Azza wa Jal penuh dengan hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki istri, ya, dengan jumlah tersebut penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Jangan seperti yang dilontarkan oleh orang-orang orientalis. Tuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas. Yang kemudian ini diserap oleh sebagian muslimin, hanya benci kepada Rasulullah. Benci kepada Rasul, munafikan. Hati-hati. Walaupun dia sholat, zakat. Orang-orang munafik dulu sholat, zakat, terkadang perang, tapi mereka munafik. Munafiki. Hati-hati. Jangan sampai ada rasa benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bughdhu ma jaa'a bihi rasul, berikutnya, benci terhadap sebagian yang dibawa rasul. Jadi benci saja. Nabi membawa syariat, bermacam macam syariat, memelihara jenggot, syariat Nabi. mengangkat pakaian di atas mata kaki, syariat Rasulullah, dan berbagai macam hukum sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, berbakti kepada orang tua, berjihad fisabilillah. Kalau sampai ada yang benci kepada syariat-syariat tersebut, ini kebencian merupakan kemunafikan. Hati-hati muslimin, bersihkan kalbu daripada itu, kemunafikan. Kalau seorang belum bisa mengamalkan, jangan kemudian membenci. Bahkan dia punya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun kepada Allah karena belum bisa mengamalkan. Jangan sampai dia benci kepada apa yang disyariatkan Rasulullah. Tidaklah Allah Subhanahu wa Taala menurunkan hukum kecuali dengan hikmah, ya, hikmah duniawi maupun ukhrawi. Kemudian yang kelima, al-masarratu bin khitabi dinir rasul. Termasuk kemunafikan adalah seorang merasa senang dengan rendahnya agama Rasulullah. Merasa senang dengan rendahnya agama Rasulullah. Artinya, yakni ketika direndahkan orang, ketika Islam direndahkan orang, dari orang kafir, orang munafik, orang-orang yang musuh Islam, merendahkan Islam, dia merasa senang. Ya, longgar dadanya dengan berbagai macam hal itu. Tapi ketika Islam jaya, dia merasa sempit dadanya, tidak senang dengan unggulnya Islam. Ini juga kemunafikan. Jadi yang kelima tadi, merasa senang dengan rendahnya atau ketika Islam direndahkan. Yang keenam, merasa benci ketika Islam unggul. Ketika dinur Rasul, agama Rasul itu unggul, dia benci, tidak suka. Ini namanya kemunafikan. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, an-nifaqul i'tiqadi, nifaq dalam keyakinan. Kalau seorang sudah terkena salah satu dari enam ini, dia menjadi seorang munafik. Walaupun dia sholat, zakat dan macam-macam dari amalan-amalan Islam, dia sebagai seorang munafik. Tak ubahnya seperti orang-orang munafik di zaman dulu, yang mereka juga mengucapkan syahadatain, tapi tidak bermanfaat untuk dia. Ketika dia melakukan sholat, zakat, tidak ada manfaatnya untuk dia. Nah, ahibbati billah azakumullah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dari kemunafikan-kemunafikan ini, karena seperti yang kita katakan, Islam ini telah, dan sunnah lebih utama, telah diperangi dari berbagai macam sisi. Berbagai macam sisi, termasuk yang paling berbahaya adalah mereka yang berusaha untuk menumbuhkan kemunafikan dalam jiwa muslimin dan kekafiran. Maka kita usaha mensucikan kalbu kita, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita membaca doa-doa seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Haibat billah azzakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk memiliki kalbu yang salim, kalbu yang sahih, selamat dari berbagai macam al-makruhat dan al-afat, penyakit-penyakit yang kecil maupun yang besar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Segala kekurangan saya mohon maaf, dan bila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Taala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.